Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fi din azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-126 sampai ayat yang ke-128. Ayat yang terakhir dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aqabtum. Dan jika kalian membalas kejahatan, fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Maka balaslah seperti kejahatan yang ditimpakan kepada kalian. Wala in sabartum. Dan jika kalian sabar, tidak membalas, lawa khairul lisabirin, maka sungguh itu lebih baik pahalanya bagi orang-orang yang sabar. Wasbir dan bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Dan tidaklah kesabaran itu kecuali dengan bantuan dari Allah. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah engkau sedih atas tindakan mereka. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Dan janganlah engkau merasa sempit dengan makar jahat yang mereka rencanakan. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirih. Yaqulu ta'ala mubihan lil adli wa natiban lil fadli wal ihsan. Wa in aqabtum man asaa ilaikum bil qawli wal fi'li fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih min ghairi ziyadatin minkum ala ma ajrahu ma'akum. Allah Subhanahu wa taala berfirman membolehkan kita membalas kejahatan dengan adil dan juga menganjurkan agar kita memilih yang lebih utama dan yang lebih baik. Jika kalian membalas orang yang berbuat jahat kepada kalian, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, maka balaslah seperti kejahatan yang ditimpakan kepada kalian. Tidak boleh kalian tambah melebihi kejahatan yang ditimpakan kepada kalian. Wala in sabartum anil mu'aqabati wa fautum an jaramihim lawa khairul sabirin minal istifai wa ma indallahi khairul lakum wa ahsanu aqibatan kama qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan jika kalian sabar, tidak membalas, dan kalian memaafkan kejahatan mereka, maka sungguh itu lebih baik pahalanya bagi orang yang sabar daripada menuntut balas. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk kalian, dan lebih baik akibatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki keadaannya, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Thumma amara rasulahu bisabri ala da'watil khalqi ilallah wal isti'anati billahi ala dhalik wa adami litikali ala nafsi faqala wasbir wa ma sabruka illa billah walladhi yu'inuka alayhi wa yuthbituka wa la tahzan alayhim idza da'awtahum falam tara minhum qabulan li da'watika fa innal huzna la yuthdi alayka shay'a wala taqu fi dhaykin ay siddatin wa kharjin mimma yamkurun fa inna makrahum a'idun ilayhim wa anta minal muttaqin al muslimin wallahu ma'al muttaqin al muslimin bi aunihi wa tawfiqihi wa tasdidihi wa hum alladhina taqaw al kufra wal ma'asiya wa asanu fi ibadatillah bi an abadullaha ka'annahum yarawnahu fa ilam yakunu yarawnahu fa innahu yarawhum wal istani lil khalqi bi badri naf'i lahum min kulli wajhin nas'alullaha ay ja'alana minal muttaqin al muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya agar tetap bersabar dalam berdakwah ke jalan Allah, dalam mengajak makhluk ke jalan Allah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah dalam berdakwah, tidak menggantungkan dengan kemampuan dirinya sendiri. Maka Allah berfirman, dan sabarlah, dan tidaklah engkau bisa sabar kecuali dengan bantuan dari Allah. Allah lah yang membantumu untuk bisa sabar, yang mengokohkan langkahmu. Dan janganlah engkau bersedih hati atas mereka ketika engkau mendakwahi mereka dan engkau tidak melihat mereka menerima dakwahmu. Karena kesedihan tidak bermanfaat sama sekali atasmu. Dan jangan pula engkau merasa sempit atau merasa sulit menghadapi makar jahat yang mereka lakukan. Karena makar jahat mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri kejelekannya. Dan engkau adalah orang yang bertakwa, yang berbuat baik. Dan Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dan dengan bimbingannya ke jalan yang benar. Orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa, meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan, Kemudian berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Dan jika mereka tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat mereka. Dan juga berbuat baik kepada makhluk dengan memberi manfaat kepada makhluk dari segala sisi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa dan yang berbuat baik. Tamma tafsir surat An-Nahl. Walhamdulillah. Selesai tafsir surah An-Nahl. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Khonabtina azakumullah. Dari tiga ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengambil beberapa faedah. Al-faedatul ula, dhahaba jumhur ahli tafsir ila anna hadhil ayata madaniyatun. Nazalat fi sya'ni tamthili. Fi sya'ni at-tamthili bi hamzata fi yawm Uhud. Wadhaba an-nahasu وَذَابَ النَّحَّاسُ إِلَى أَنَّهَا مَكِيَّةٌ. وَالرَّاجِحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. Jumhur ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini termasuk madaniyah. Turun berkaitan dengan keadaan Hamzah yang dicincang jasadnya oleh kaum musyrikin pada saat perang Uhud. Sedangkan An-Nahas berpendapat bahwasanya ayat ini termasuk makiyah. Yang rajih adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Nah, perlu diketahui bahwa ketika perang Uhud, salah satu yang menjadi korban perang Uhud ialah Hamzah. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat tubuhnya Hamzah dibelah, kedua telinganya dipotong-potong, saat itulah Rasulullah kemudian marah. Beliau sampai mengatakan, la'aktulanna makanahu sab'ina arjulan minhum. Sungguh, aku akan membalas kematian Hamzah ini dengan membantai 70 orang laki-laki dari kaum muslimin. Hamzah cuma satu. Rasulullah kemudian ingin membalaskan kematian Hamzah dengan membunuh 70 orang kaum muslimin. Nah, maka turunlah ayat ini. Kalau memang mau balas, ya harus sama. Satu ya dibalas satu. Nah, gitu. Tapi kalau mau sabar, maka itu lebih baik. Nah, ada juga versi lain tentang kasus ini, bahwa ketika perang Uhud terjadi, korban dari pasukan kaum muslimin, dari orang-orang Ansar, itu sebanyak 64 sahabat Ansar. Sedangkan dari kalangan muhajirin yang meninggal adalah 6 orang. Total berapa? 70. Di antara muhajirin yang 6 tadi, ada Hamzah. Mereka, orang-orang musyrik ternyata mencincang-cincang jasad para sahabat yang tewas tadi. Tamsil itu dicincang-cincang, sudah mati. Cincang-cincang. Kayak mencincang daging kan. Sapi, ya. Maka orang-orang Ansar yang melihat sahabat-sahabat mereka diperlakukan semacam itu, mereka menuntut balas dengan mengatakan, la in astabna minhum yauman minat dahri lanazidanna ala iddatihim maratain. Sungguh, jika kita mampu menaklukkan mereka pada suatu masa, niscaya kami akan membalas 2 kali lipat korban-korban kami. Kemudian turun ayat ini. Kalau kalian mau balas, ya dibalas yang sama. Tapi kalau mau sabar, maka apa ini? Lebih baik. Barakallahu'alaikum. Taib. Al-faidatu as-thaniyah. Ikhtalaf al-ulama hal hadhil ayatu mansukhatun am la. Ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat apakah ayat ini telah dihapus hukumnya mansukhah ataukah tidak. Terdapat 2 pendapat. Ahaduhuma annaha mansukhatun bi ayatil jihad. Wadhalika qawluhu ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. At-Taubah ayat 5. Yang pertama, ayat ini dianggap mansukhah, terhapus hukumnya. Dengan ayat-ayat jihad, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Bunuhlah orang-orang musyrik harbi di mana saja kalian menjumpai mereka. Surat Taubah ayat yang 5. Qalahu Ibnu Abbas wa Dhuhak. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ad-Dhuhak. Asani annaha muhkamatun. Wa innama nazalat fi man zulima. Zulamatan. Fi man zulima zulamatan. Fala yakhilu lahu ayyanala min dhalimihi akthar mimma nalahu ad-dhalimu minhu. Fala yahillu lahu ayyanala min dhalimihi akthar mimma nalahu dhalimu minhu. Qalahu Mujahid wa Sya'bi wa Nahi wa Ibn Sirin wa Thawri. Qalahu Mujahid wa Sya'bi wa Nahi wa Ibn Sirin wa Thawri. Wa ala hadha, wa ala hadha yakunul makna, wa ala hadha يكون المعنى ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال. ولئن صبرتم عن المثلة لا عن القتال. ما Pendapat yang kedua, ayat ini muhkamah. Hukumnya tetap berlaku. Ayat ini diturunkan untuk setiap orang yang didolimi dengan kedoliman. Maka tidak halal baginya membalas orang yang mendolimi lebih dari yang ia dapatkan dari orang yang mendoliminya. Harus sama kalau balas, ya. Ini pendapat Mujahid, wa Sya'bi, wa Nakhi, wa Ibn Sirin, wa Thawri. Maka dengan pendapat ini, berarti makna ayat tadi, jika kalian sabar, tidak membalas, mencincang jasad korban perang, ya, bukan sabar dari peperangan. Kalau perang tetap perang, ya, membunuh tetap membunuh. Tapi kalau sudah mati ya sudah, enggak boleh dicincang-cincang, ya. Nah. Al-faidatu as-salisah. Fi hadhil ayah dalilun ala jawazit tamathuli fil qisas. Fi hadhil ayati dalilun ala jawazi at-tamathuli fil qisasi. Faman qatala bi hadidatin qutila biha. Wa man qatala bi hajarin qutila bihi. Wa man qatala bi hajarin qutila bihi. Wala yuta'adda qadrul wajib. Wala yuta'adda qadrul wajibi. Ayat ini terdapat dalil tentang bolehnya untuk mengkisos dalam hal cara membunuh dengan cara yang sama ketika dia melakukan pembunuhan. Jika dia membunuh dengan besi, maka ketika dikisos, dibunuh dengan besi. Jika dia ketika membunuh menggunakan batu, maka dikisos dengan menggunakan batu. Nah, ini kalau pihak korban, keluarga korban menuntut semacam itu, ya, Tapi kalau tidak menuntut semacam itu, maka dikisos dengan menggunakan alat yang tak cepat dalam menghilangkan nyawa. Tadi sembelih pakai pedang, atau ditembak pas apa ini? Ulu hatinya, ya. Dan semisalnya. Taib. Selanjutnya, al-faidatu ar-rabi'ah. Al-afu was-sabru 'anil mu'aqabah. Al-afu was-sabru 'anil mu'aqabati khairun wa ahsanu 'aqibatan minal istifa'i. Khairun wa ahsanu 'aqibatan minal istifa'i. Kama qala ta'ala, faman 'afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah. Memaafkan dan sabar tidak membalas kejahatan lebih baik akibatnya daripada menuntut balas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, para siapa yang memaafkan, mau memperbaiki, ya, mau damai, memperbaiki keadaan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti pahalanya lebih besar. Taib, barakfikum. Kita lanjutkan. Setelah adzan isya. Tafadhal, barakfikum. Baik. Kita lanjutkan al-faidatu ar-rabi'ah. Wa al-khamisah, al-faidatu al-khamisah. as-sabru ala da'watil khalqi ila Allah wal isti'anatu billahi ala dhalik wa adamu ittikal ala nafsi as-sabru ala da'watil khalqi ila Allah wal isti'anatu billahi ala dhalika wa adamu ittikali ala nafsi kama qala ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar ketika mendakwai umat itu makhluk ke jalan Allah harus sabar, telaten, ya, nggak boleh kemudian kita terburu-buru, tergesa-gesa atau kita meninggalkan dakwah. Kemudian selalu minta pertolongan kepada Allah agar bisa sabar. Karena kalau Allah yang menolong dan mengokohkan kita, maka kita akan bisa kuat kesabarannya dalam berdakwah. Dan tidak menggantungkan dengan kemampuan diri sendiri. Karena manusia itu lemah dari segala sisi. Jangan sekali-kali membanggakan kemampuan dirinya. Hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Nah. Al-fa'idatu as-sadisa. At-taqwa wal-ihsan min asbabi aunillahi wa nusratihi. Naam. Min asbabi aunillahi wa nusratihi. Kama qala ta'ala inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Nah, takwa dan ihsan, yakni berbuat baik dalam beribadah kepada Allah atau berbuat baik kepada makhluk, termasuk sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada seseorang. Sebagaimana Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Naam. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai tafsir surah An-Nahl. Walhamdulillah, semoga Allah taala memberi taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Di sini ada beberapa istilah. Pada contoh martu bizaidin rokiban. Tanya nahwu ini ya. Bolehkah kita niati dhamir tak menjadi sahibul hal? Boleh ya, innamal a'malu binniyat. Karena memang boleh, yang naik kendaraan itu adalah saya ya, Zaidnya sedang duduk ya, martu bi Zaidin raqibat, aku melewati Zaid dalam keadaan naik kendaraan ya, yakni sambil naik kendaraan. Baiknya duduk ya, enggak masalah. Naam. Pada contoh jalastu alal kursi, bolehkah kita mengi'rab alal kursi mahal nasab menjadi maf'ul fi ataukah maf'ul bi? Maf'ul bi ya. Naam. Taib. Ya sudah, jawab maf'ul bi wallahu ta'ala bissawab. Ustaz tolong bahasa Arabkan. Ya Allah, mudahkanlah hambamu untuk bisa memahami ilmu nahwu dan sorof. Ya Allahumma sahil umur abdika difahamin nahwi wasorfi. Ya, nah. Atau Allahumma sahil lana fahman nahwi wasorfi. Atau yang semisalnya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi kalian pemahaman dan diberi kecerdasan dan juga diberi kemampuan untuk bisa memahami ilmu nahwu dan shorof. Amin ya. Nah, jangan putus asa ya. Barakallahu'alaikum. Apakah ada kitab yang membahas asbabun nuzul dan asbabul wurud? Asbabun nuzul berarti terkait dengan sebab turunnya ayat. Ya. Ini ada banyak ya, banyak, tinggal kalian beli saja. Kalau asbabul wurud yang terkait dengan sebab-sebab Nabi bersabda juga ada ya. Nah, tinggal kalian beli saja kitabnya ya. Nah, banyak. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tidak semua hadis ada asbabul wurudnya. Kalau kalian belajar usul fi tafsir, maka nuzulul Quran itu ada yang ibtidai. Ya. Yang dimaksud ibtidai itu ialah tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan turun. Namanya nuzul Quran yang bersifat apa ini? Ibtidai. Adapun yang bersifat sababi, nah ini ada sebab-sebabnya. Nah, taib, seperti dalam ayat tadi, sebab-sebab turunnya ayat tentang kasus orang-orang musyrik ketika perang Uhud mencincang-cincang jasadnya Hamzah. Cukup ya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sudah masuk surah Bani Israel. Ya. Naam. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.